senja. Ku pandang langit mulai menghitam, sedih hatiku saat sendiri. Tiada teman yang menghibur hati. Luka hati karena cintamu, dimanakah pengobat dukaku yang lama ku simpan sendiri. Walau sakit masih ku rasakan, gemersik angin menyapa lembut wajahku. Seolah dia ingin membalut luka di mana terhempas, diriku yang terbuang karena dukaku yang lama ku simpan sendiri. Walau sakit masih ku rasakan, gemersik angin menyapa lembut wajahku. Terhempas, diriku yang terbuang karenamu. Cintaku yang terhempas, diriku yang terbuang karenamu.